memisahkan dia bainaha wa baina zaujiha, antara dia dengan suaminya. Jadi otomatis pernikahannya putus, pasak. Seorang suami istri kufar, istrinya masuk Islam kemudian hijrah ke negeri kaum muslimin, pernikahannya putus. Illa ayat dama, kecuali jauh juga suaminya ini datang muhajiran dalam keadaan hijrah juga ikut masuk Islam kemudian berhijrah menyusul istrinya. Qabla antang qadiyya iddatuha, sebelum habis masa iddahnya, sebelum habis masa iddahnya. Namun riwayat ini dikatakan dalam catatan tadi bahwa Malik wa isnahu suhu baik, dilakukan oleh Malik dengan sangat yang baik. Li'annahu mursalun au mu'dalun, karena hadis ini mursal atau mu'dal. Mursal yakni disebutkan oleh Imam Al-Baikuni yakni minhu sahabiyun sahabat. Dalam riwayat tersebut ada sahabat yang jatuh, yakni sahabat yang tidak disebutkan namanya. Jadi seorang tabi'in langsung mengatakan mendengar dari Nabi, langsung mengatakan berkata Nabi, langsung berkata berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tabi'in tidak ketemu Rasul, tabi'in tidak ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat yang tidak disebutkan namanya, namanya mursal. Definisi yang lain bagi ulama mendefinisikan hadis mursal adalah marofa nahu at-tabi'i awi sahabi alladzi lam yasma' min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dimarfukkan oleh seorang tabi'in, tabi'in mengatakan Nabi berkata demikian dan demikian, atau sahabat yang tidak mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sahabat kenal Nabi, melihat Nabi, dia masuk Islam, tapi dia masih kecil, belum menuntut ilmu, tidak mungkin 2 tahun, 3 tahun. Menuntut ilmu dari Nabi, ya tahu Nabi itu sedang dengan Nabi gitu. Melihat Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi, tapi tidak sempat mendengar hadis dari Nabi. Kalau pun mendengar ya belum apa, belum bisa menghafal gitu. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terhitung terputus, tanahnya terputus. Itu pengertian mursal. Hadis tadi baik karena mursal. Atau bahkan mu'dal. Mu'dal lebih jelek daripada mursal. Hadis mu'dal itu adalah akaqidu min husnani ala tawali. Jalur periwayatannya terputus 2 orang rawi secara berurutan. Jadi melengkapi 2 orang rawi sangat. Maka hadis mursal lebih lemah lagi ketimbang mursal. sebetulnya lebih buruk, karena terputus dua rawi. Kalaupun mursal, terputus satu rawi di kalangan sahabat. Atau bahkan mungkin terputus di tabi'in, karena bisa jadi tabi'in itu mengambil ilmu bukan dari sahabat. Tabi'in mengambil ilmu dari tabi'in lain, dari tabi'in lain dari sahabat. Maka ketika tidak disebut, bisa jadi yang terputus adalah tabi'in, bisa jadi sahabat. Maka ini namanya mursal. Tapi kandungan maknanya senada dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Selesai poin yang ke-10. Berikutnya poin yang ke-11. Hukmu nikahi lima idaraja al-jawdu ba'da intiqa'il iddah. Hukum nikah keduanya, suami istri, dulunya musyrik, kemudian hijrah. Hukum pernikahan keduanya, jika kembali suaminya itu kembali setelah selesainya masa iddah, telah mengalami haid, kemudian suci, kemudian suaminya datang. Kata beliau Imam Muhammad bin Ali Al-Sultan rahimahullah ta'ala, wa amma kaunu man aslama walam tatazawwaj imra'atuhu. Adapun keberadaan orang yang masuk Islam kemudian belum menikah lagi suami istrinya, istrinya belum menikah lagi, istrinya hijrah duluan. Yakunani ala nikahihima al-awwal, maka hukumnya pernikahannya di atas pernikahan yang awal. Maksudnya enggak perlu nikah ulang, enggak perlu ada mas kawin baru. Walau talat al-muddatu, walaupun rentang waktunya panjang. Istri masuk Islam duluan, bertahun-tahun suami baru masuk Islam, maka nikahnya dengan nikah yang pertama. Ida ikhtaro dalika, kita memilih yang demikian itu. Kita memilih cari istri baru atau cari suami baru, ya kita pilihkan, kita urusan. Tapi kalau memilih untuk kembali kepada istrinya yang dulu, maka cukup dengan pernikahan yang dulu. Dari kafali hati sedmi abadis indah ahmadah yang kemudian itu berdasarkan dari Abdullah bin Abbas sampai Allah ta'ala itu riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wafakah nahu al-hakim. Kebetulan kadang-kadang memang kepada Abdul Had, jadi jauh jihad suaminya. binikahiha al-awal, dengan pernikahannya yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dan Zainab dengan Abdullah itu di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Kemudian setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul, putrinya ini masuk Islam. Tapi Abdullah enggak untuk masuk Islam. Akhirnya dipisah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berlalu waktu yang panjang, Abdullah ini masuk Islam. Abdullah ini masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan. Bahasanya dalam hal ini mengembalikan. Bukan ini malah pada wangi dengan pernikahan yang dulu. Baca cinta ini, baca sanata ini. Setelah berlalu masa 2 tahun kita. Walam yuk itu sayang dan tidak mempercayai kesimpulan. Seperti itu. Kalau colokan itu. Dalam bahasa lain, walak yuk itu pada apa? Tidak memperbaharui maharnya, kawinnya. Tidak memperbaharui mas kawin. Jadi hanya sekedar dikembalikan begitu saja. Jadi tidak sah dengan pernikahan itu di dalam Saudiya, di dalam Saudiya. Wakilah pikir minggu dan dalam riwayat kalimah maksudnya dirahmat Allah walam yukti nikahan, tidak memperbaharui pernikahannya, tidak memperbaharui pernikahannya. Jadi dalam satu riwayat tidak memperbaharui maharnya, tidak memperbaharui sesuatu pun, tidak memperbaharui pernikahannya. Saling melengkapinya. Waqala berkata Imam Tirmidzi rahimahullah hadza hadithun hasan. Di sini hasan. Laisa bi isnadihi ba'dun. Tidak ada cacat dalam sanadnya. Tidak ada ba'd. Tidak ada cacat yang di dalam sanad hadis ini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ta'liqat, komentar beliau terhadap hadis ini. Dan juga disahkan beliau dalam al-Irwa, Irwa al-Balik, Bezahri, Jumah, Hari Sabi. Hadis nomor 1921. Seperti itu. Jelas dengan kisah tersebut hukumnya selesai. Wa ahraja Tirmidzi Ibnu Majah dan hadis Ibnu Amr. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dan juga Imam Ibnu Majah dari Allah Ta'ala dari hadis Ibnu Amr anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raddaha ala akhirna fi mahrin jadidin wa nikahin jadidin. Ada pun yang dari Ibnu Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya kepada Abdullah dengan pernikahan baru, dengan mas kawin baru, dengan pernikahan yang baru. Dengan mas kawin baru, dengan pernikahan yang baru. Riwayat awal tadi tidak dengan pernikahan baru maupun pernikahan baru. Jadi ya dalam berat termini dari sahabat Rasulullah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kata beliau pada lima Muhammad bin Ali atau Tani rahimahullah, waktu sana diri Al-Kabsyat bin Arta wa Wadari. Maka tadi di sini ada seorang rawi namanya Hajjaj bin Al-Arta, dan dia adalah dai. Dalam kata-kata yang disebutkan hadithun gairu sahih, maksudnya tidak sahih, maksudnya tidak sahih. Wasahin, bahkan yang sahih adalah anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam akarahuma ala nikahin awal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam menetapkan pernikahannya yang pertama. Sama falasih al-albani rahimahullah, bagaimana dikatakan al-albani rahimahullah dalam ta'alifatnya dan juga dalam al-irwah. Kalau dia mengatakan, saya alasan dirahmu Allah mengatakan, ini anhasisi amr bintu ad mungkar. Padanya dari hadis amr bintu ad derajatnya adalah mungkar. Derajatnya adalah mungkar. Mungkar ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, al-hadithul ladzi fi isnadihi rawin fahsal walad. Mungkar adalah sebuah hadis yang di dalamnya ada, yang di sanadnya ada seorang rawi yang fahsal walad atau fahusa waladuhu, yang parah kekeliruannya. Jadi seorang rawi kekeliruannya sangat parah. Au kasurat waladuhu atau banyak kelalaiannya, rawinya itu lalai. Sembrono dalam hati, dalam membawa hati. Lalai, banyak goslan. Au gamaro fisuhu atau nampak kefasikannya. Terang-terangan dalam melakukan kefasikan. Maka hadisnya mungkar. Ini pengertian yang pertama. Jadi hadis yang di dalam sanadnya itu ada orang yang parah buruk kekeliruannya atau banyak lalainya atau nampak kefasikannya, maka hadisnya mungkar. Berarti mungkar mungkin midai, dan hadis mungkar termasuk hadis yang baik, yang masuk. Itu yang ini. Itu pengertian pertama. Pengertian hadis mungkar yang kedua, marawahu da'i mukhalifun lima rawahu tika. Seorang rawi yang da'i menyelisihi rawi yang tika, yang terpercaya. Itu tadi hadis bertentangan. Dalam riwayat yang sahih, rawi-rawinya tsiqah terpercaya menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya kepada Abdullah tanpa mahar dari, tanpa nikah dari, tanpa memperbaharui suatu pun. Itu yang sahih, yang sangat-sangatnya rawi-rawinya dipaparkan. Nah ini ada sebuah hadis yang bertentangan. Rawinya ada yang garis, yakni ada seorang yang bernama Hadis bin Arta, yang dia itu dari rawi garis menyelidiki rawi yang sifat. Hadisnya bertentangan. rawi yang tiba mengatakan tidak memperbaharui sesuatu pun, rawi baik meriwayatkan memperbaharui nikahnya, memperbaharui maharnya. Rawi baik menyelisih rawi yang tiba, maka hadisnya mungkar, hadisnya mungkar. Maka kata beliau rahimahullah lima Muhammad bin Ali as-Sawtani rahimahullah ta'ala, wa hadits Ibn Abbasin asfahu kama soraha bidalika al-kuffar. Maka hadisnya Abdullah bin Abbas itu lebih fahih, yang menyatakan tidak nikah ulang, tidak memberi mahar ulang, tidak memperbaharui sesuatu pun. Ini yang lebih sahih. Adapun riwayat yang Nabi mengembalikan putrinya kepada Abul As dengan mahar dimahrin jadid wanita dan jadid, akhirnya mengkar, lemah. Seperti ini sebagaimana tegas-tegasan yang demikian itu al-khubar, yakni para penghafal hadis, para penghafal hadis seperti ini. Berikutnya, waqad dhahaba ila ma dalla alaihi hadis Ibnu Abbas jama'atun min as-sahabati. Dan sungguh telah berpendapat dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Abbas sekelompok dari kalangan sahabat. Kelompok dari kalangan sahabat berpendapat dengan pendapat hadis yang disampaikan oleh Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa man ba'dahu, dan para ulama setelahnya. Pendapatnya seperti itu. La kama naqalahu Ibnu Abdil Bar min al-ijma'i ala annahu la yaqbal aqdu ba'da intiqa'il muddah. Tidak sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala, ulama dari madhab Maliki, beliau menukil ijma' atas bahwasannya tidak tersisa akad nikah setelah terputusnya masa iddah. Suami istri, istri hijrah atau Islam kemudian hijrah, sudah habis masa iddahnya, suami nyusul masuk Islam hijrah, maka Al-Imam Ibnu Abdul Bar menukil ijma' bahwa akad nikahnya sudah putus. Akad nikahnya sudah putus. Tapi yang benar tidak demikian. Yang benar bagaimana yang dikatakan di orang yang melangkah Allah tanah langsung. Wala mani'a min man ja'ala hadis Ibnu Abbasin wa ma warada bi ma'nahu mukhassasan lima waroda min annal iddata ida infadat papat dahabal abdi. Dan tidak ada mani, tidak ada penghalang, orang yang menjadikan hadis Abdullah bin Abbas dan riwayat yang semakna dengannya adalah mufassisan, tak pertamanya dikatakan mufassisan sebagai penghujung bagi apa-apa yang datang dari bahwasannya iddah, masa iddah itu habis, terputus. Apabila telah habis, maka terputus dan hilang akad nikah. Jadi akad nikah kemudian bercerai, suami mencerai istri. Sampai masa iddahnya habis, suami enggak rujuk, maka akad nikah lepas. Suami mencerai istrinya, kamu tak cerai, kamu tak pulangkan ke rumah orang tuamu. Kemudian 3 bulan tidak dirujuk, atau 3 kali haid tidak dirujuk, atau kalau hamil sampai melahirkan enggak diruntut. Jadi enggak nakat-nakatnya sudah sah perceraiannya, si istri sudah boleh nikah dengan yang lainnya. Nah, karena akad nikah sudah terputus. Itu hukum asalnya. Nah, khusus ini kita ini mukhasis, pengkhusus bagi hadis tersebut, bagi hukum tersebut. Kalau wanita hijrah duluan masuk Islam kemudian hijrah, kemudian 2 tahun kemudian suami masuk Islam kemudian hijrah, maka ini khusus, hukum khusus pada kasus seperti itu. Jadi walaupun si istri masa iddahnya sudah habis, itu otomatis perceraiannya itu perceraian karena masuk Islam. Istri masuk Islam, otomatis keislaman istri ini memutus pernikahan. Ketika istri menjalani masa iddah selesai, berlalu masa, suami baru masuk Islam, baru hijrah, maka nakat nikahnya ini tidak putus. Maka nyambung kembali, nyambung. Bagaimana Rasulullah mengembalikan putrinya Zainab bintu Muhammad radhiyallahu radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah radhiyallahu ta'ala yang masuk Islam 2 tahun berikutnya seperti itu. Ada pun hukum perceraian secara umum, kalau hasil masa iddah itu putus. Masih masa iddah itu terputus. Maka ini sebagai pengkhusus dari keumuman hukum tersebut. Walam takil lijauti illa bi'ahdin bagi, dan tidak halal bagi suami kecuali dengan akad nikah yang baru. Ini hukum secara umum. Suami antara istri 3 bulan tidak dirujuk, 3 kali haid tidak dirujuk, kalau hamil sampai melahirkan tidak dirujuk, maka akad nikahnya putus total. Putus total. Sudah baik, sudah bukan istri lagi, bukan suami lagi. Putus. Selesai poin yang ke-9. Berikutnya pasal ahkamul mahri wal usra, hukum mahar yaitu mas kawin dan perkawinan suami istri dan hak kewajiban suami istri. Insyaallah saat ini atau pasal ini kita lanjutkan oleh waktu karena waktu kita habis. InsyaAllah kita lanjutkan mulai waktu pasal ahkamul mahri wal usra, jadi hukum mahar dan hukum hak kewajiban suami istri, usra perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Mudah-mudahan bermanfaat, banyak kurangnya yang penyimpung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.